Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fushul fi Siratil Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perang Uhud ya, yang dialami oleh Nabi dan juga para sahabatnya, yang itu terjadi ya di bulan Syawal. Itu pelajaran yang besar bagi kaum muslimin, hikmah yang sangat banyak. Terjadi bulan Syawal tahun yang ketiga Hijriah. Kemudian juga kita selesaikan perang Hamra Asad. Ya, setelah kaum mukminin ya perang Uhud terjadi kekalahan waktu itu. Maka kemudian terjadi perang Hamra Asad. Yaitu apa? Ketika ada kabar bahwa orang-orang musyrik akan menyerbu Madinah setelah jadi kekalahan atau terjadi sesuatu pada kaum mukminin di perang Uhud, ya ada kabar mereka akan masuk ke Madinah. Maka waktu itu Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk mengejar orang-orang musyrik, sekalian mengejar. Di samping itu juga untuk menambahkan masih ada kekuatan pada kaum mukminin. Ya, inilah perang Hamra Asad ini. Jadi Hamra Asad ini sebenarnya adalah upaya dari Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk mengejar orang kafir Quraisy, untuk menghilangkan ya perasaan orang-orang musyrik bahwa Nabi dan para sahabat sudah dalam keadaan hancur. Dan demikian, seorang kalau kemudian masih ternyata bahkan mengejar musuh, berarti apa? Menunjukkan masih ada kekuatan, kan demikian. Walaupun dalam keadaan luka. Ya, demikian. Yang tadi kita sebutkan juga, itulah kemudian turun ayat tadi. Nah, ayat alladzina stajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahum al-qarh alladzina asabu minhum wa taqaw ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'alakum fashaum fasadu imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ketika ada kabar sungguhnya manusia sudah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kalian, maka mereka mengucapkan kaum mukminin hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu adalah ucapan juga yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan dalam api tersebut. Ya, itu sudah selesai kita bahas. Kemudian masuk berikutnya qala rahimahullahu taala faslun. Pasal berikutnya ba'tsur raji. Utusan ar-raji. Raji itu adalah suatu tempat di antara Asfan dan Mekah. Ya, suatu tempat ya namanya Asfan. Suatu tempat antara Asfan dan Mekah. Maka Nabi waktu itu mengutus sebanyak mengatakan 10 orang sahabat. Ya. Ketika sampai di Roji ini, kemudian mereka dikhianati. Ya, mereka dikhianati. Asalnya 10 orang ini mau mengajari Islam kepada suatu kaum. Ternyata mereka ketahuan oleh orang-orang kafir, kemudian ditangkap, ya, diserang dan sebagainya, dikepung. Kemudian di tempat ini tadi namanya Roji ini terjadilah kejadian ini. Dan nanti disebutkan oleh Ibnu Katsir terjadi di bulan Safar tahun yang keempat. Kalau yang perang Uhud itu kan bulan Syawal, kemudian setelah itu Hamra Asad, waktu itu setelahnya persis, kemudian masih tersisa ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Dan 4 bulan berikutnya terjadilah kejadian ini. Ya ba'tsu ar-raji. Qala Rasulullah ta'ala, "Tsumma ba'atsa sallallahu alaihi wasallam," kemudian ba'tsa mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da Uhud, setelah perang Uhud. Bi'tsar raji, utusan ar-raji. Raji apa tadi? Suatu tempat. Ya. Antara Mekah dan Asfan. Wa dzalika fi Safar min as-sanah ar-rabi'ah. Yang demikian itu di bulan Safar di tahun yang keempat. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ila Adl wal Qarah. Yang demikian itu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Adl dan Qarah. Disebutkan Adl dan Qarah itu adalah Banul Haul bin Khuzaimah bin Mudrikah akhi Bani Asad ibn Khuzaimah wa min ahbasi ahabis Quraisy. Ya. Jadi waktu itu Nabi mengutus kepada mengutus ya beberapa sahabat ke Adl dan Qarah. Dari keturunannya Haul, ini suatu suku. Ya, suku lah atau kampung ya, keturunan Banu Haul. Termasuk ahabis Quraisy, yaitu apa? Sekutunya orang Quraisy. Sekutunya orang Quraisy. Bisualim, ya sualim terkasih di sini karena mereka meminta Rasulullah SAW. Permintaan mereka kepada Rasulullah SAW, zalika, yang demikian itu, ya minta utusan. Hina qadimu alaih, ketika orang-orang dari Adl dan Qarah ini datang kepada Nabi SAW, wa dzakaru anna fihim islaman, mereka menyebutkan sunnah mereka masuk Islam. Maka Nabi pun ingin apa? Ingin mengajari mereka. Mereka menampakkan keislaman. Maka Nabi pun ingin mengajari mereka, kan demikian? Ya, mereka meminta kepada Nabi SAW, ya, untuk ada yang mau mengajari, kurang lebih demikian, kan demikian? Mereka menampakkan keimanan. Padahal mereka ini sebetulnya dari orang Quraisy. Akhirnya apa? Ba'atha sitah nafar fi qawli ibni Ishaq. Maka Nabi mengutus 6 orang. Ini menurut ucapannya Muhammad bin Ishaq. Bahkan Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan fi sahihi, dalam sahihnya kanu asyarah, bahkan 10 orang. Ya demikian. Soalnya Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya, 211 ini hadis nomor 3045. Sudah berapa kenal? Halaman 211. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengutus asyarah, 10 orang rohat, ya, 10 rombongan, 10 orang syariah, pasukan kecil, ainan, juga sebagai mata-mata juga. Wa amara alaihim, ya, untuk mengajari juga sebenarnya, ya, Nabi memerintahkan mereka 10 orang ini untuk mengajari juga, tapi juga seperti suatu pasukan mencari kabar-kabar juga. Wa amara alaihim Asim bin Thabit al-Ansari, memerintahkan Asim bin Thabit al-Ansari. Pantolaku hatta idakalu bil hat'ah, maka mereka pun berangkat sampai ketika di suatu tempat namanya hat'ah, bahwa baina Utsman wa Makkah, itu suatu tempat antara Utsman dan Makkah. Demikian juga tadi Haji, ya, suatu tempat antara Utsman dan Makkah. Dakalu li hayyin min Hudail, maka disebutkan di suatu suku dari kaum Hudail, yukalu lahum banu Lahyan, dikatakan itu Bani Lahyan. Karena farulham koriban min atai rojlin, maka mengejar 200, sekitar 200 orang, puluhum romin, semua ahli memanah. Baktasu atau mengikuti bekasnya para sobat 10 orang tadi yang diutus. Hatta wajadu makalum tamram, sampai menjumpai makanan mereka, ya, yang dijadikan bekal oleh 10 orang ini. Bapaklah mereka mengatakan, hatta tamrum Yasrib, ini kelihatan, ini kurmanya orang Medina, ini orang Yasrib. Demikian, dia orang-orang dulu tahu korma ini, memang namanya ahli perang kan itu. Oh, ini makanan orang Madinah ini, berarti baru saja ada orang Madinah di sini. Ya, faktas suatu maka diikutilah bekas-bekasnya. Para marohum Asim wasabu, ketika Asim dan para sahabatnya ini melihat pasukan ini, la jauh ilah fat-fat, dia pun menuju ke tempat yang tersembunyi. Ya, ini mungkin ya ini lengkungan dan sebagainya. Wahatobim. Ini biasanya tempat tersembunyi itu posisi yang strategis, tidak bisa orang naik. Maka dikepung, ya. Faqalu lahum, maka mengatakan 200 orang ini kepada 10 sahabat ini, inzilu, turunlah kalian. Wa atu nabi idikum, serahkan diri kalian. Walakum ahad, untuk kalian janji. Wal mitsaq, demikian juga peraturan, ya, perjanjian. Wala naqtul minkum ahdan, kami tidak akan membunuh kalian. Di antara mereka tidak mungkin nih orang kafir, tidak mungkin kemudian dia jujur. Qala Asim bin Thabit, maka berkata Asim bin Thabit, pemimpin pasukan tersebut, 10 orang ini, amma anna fawullahi la anzil yaum bidi mati kafir, ya, adapun aku, demi Allah, aku tidak akan turun hari ini, aku tidak akan tunduk kepada janjinya orang kafir. Ya, demikian. Kemudian dikisahkan panjang habisnya ini. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, kita kembali kepada sirah ini. Maka Nabi pun mengutus, ya, 10 orang. Dan itu yang benar yang ada dalam Sahih Bukhari. Waqala Abul Qasim, berkata Abul Qasim As-Suhaili, berkata wa hadha huwa sahih, ini ada yang benar, ya, pendapat Imam Bukhari itu 10 orang pasukan kecil. Wa amara alaihim Marsad bin Abi Marsad Al-Ghonawi radhiyallahu, Nabi merintahkan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghonawi memimpin pasukan tersebut, ya. Wa minhum Khubayb bin Adi, di antara mereka ada namanya Khubayb bin Adi. Badahu mahum, mereka pun pergi bersama dengan mereka yang mengajak, ya, untuk mengajari Islam dan demikian. Pada makanu di roji, ketika mereka sampai di roji, suatu tempat roji, ya, kalau tadi dalam Sahih Bukhari, ya, di hat'ah dan demikian. Wawa ma'u li Hudail, dan itu adalah mata air yang dimiliki oleh kaum Hudail, suku Hudail, binahyatil Hijaz, di arah Hijaz, daerah sana Saudi Arabia, nah di arah Hijaz, ya dulu ya Riyadh, daerah Riyadh. Bil Had'ah, di tempat namanya Had'ah, sama berarti tadi sebutan dalam Sahih Bukhari. Ketika sampai di Had'ah, ghadaru bihim, mereka berkhianat. Ya. Wastasrakhu alaihim Hudailan. Dan mereka berteriak atas mereka Hudail. Ya, berteriak. Ya, ini dari kaum Hudail. Baja'u. Ya. Maka mereka pun datang fa'ahadu bihim. Mereka pun mau mengepung seperti tadi yang disebutkan ya di dalam Sahih Bukhari tadi ya. Jadi mereka apa? Ini memakai zakaru li hayy min Hudail yuqal lahum banu Lahyan. Ya, ini tadi. Ya, mereka akhirnya mengepung. Ya, demikian. Maka mereka pun akhirnya mendatangi tempat 10 orang itu, kemudian fahatu bihim, mengepungnya. Faqatalu amatahum, dibunuh kebanyakannya. Ya. Wastasaru minhum Kubayb bin Adi. Dan mereka pun menawan. Jadi 10 itu ya terbunuh kebanyakannya dan mereka apa? Menawan. Kubayb bin Adi. Wa rajulun akhar wa huwa Zaid bin Dathinah, dan menawan yang lainnya juga namanya Zaid bin Dathinah. Jadi kemudian dikepung 10 orang sahabat tersebut. Nah, kalau tadi dalam Sahih Bukhari kan mereka berlindung suatu tempat, kemudian dikepung kan demikian. Kemudian ada yang terbunuh, maka ditawan di situ 2 orang sahabat, Kubayb dan Adi. Dari 10 orang tersebut. Dan tadi mereka berkhianat. Katanya mau memberikan pertolongan, Bapak berjanji tidak membunuh, tidak akan demikian-demikian, mereka berkhianat. Sehingga seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir di sini. Ya. Dan mereka tadi berteriak, ya berteriak atas mereka Hudail, suku Hudail itu. Fadabu bima faba'uhuma bimakkah. Maka mereka pun membawa tawanin tadi dan menjualnya di Mekah. Sedangkan para orang kafir Quraisy untuk digunakan sebagai balas dendam mungkin kan demikian. Orang Quraisy yang belinya balas dendam. Wadhalika bisababi ma kana qutila min kufar Quraisy min yaumil badr. Yang demikian itu dengan sebab ya apa yang dibunuh dari kafir Quraisy pada perang Badar untuk menutup ya mungkin apa dendam dan sebagainya. Akhirnya dijual di Mekah. Fa ma Hubaybun radhiyallahu anhu, adapun Hubayb radhiyallahu anhu, maka sa indahum masjunan, maka tinggal di orang-orang Quraisy dalam keadaan di penjara. Suma ajma'u liqatli, kemudian mereka berkumpul untuk membunuh Hubayb ini. Ya, ditangkap tadi. Ya. Dan tadi sebutkan bahwa itu terjadi dari pengkhianatan. Fa kharaju bihi ila Tan'im, maka mereka membawa ya mengeluarkan dengan membawa Hubayb ini menuju Tan'im. Tan'im kita ingat itu tempat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah ketika waktu itu haji wada. Ya, kemudian Aisyah dalam keadaan haid kan demikian. Kemudian selesai mereka melakukan ibadah haji, kemudian Aisyah baru kemudian dibawa ke Tan'im itu. Liusallibuhu, untuk disalib. Nah, ini orang-orang Quraisy pun membawa Hubayb ini ya keluar menuju Tan'im untuk disalib. Fastadanahum, maka Hubayb minta izin kepada mereka. Ayusolli rokatah ini untuk sholat 2 rakaat dulu. Sholat 2 rakaat dulu. Fa'adhanu lahu, mereka mengizinkan kepada Hubayb untuk sholat 2 rakaat. Disebutkan oleh yani Ibnu Qayyim, ya Ibnu Qayyim itu juga termasuk satu zaman dengan Ibnu Katsir ini, sama-sama murid Ibnu Taimiyah, menyebutkan di Zadul Ma'ad bahwa ini adalah pertama kali yang membuat sunnah sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ini Hubayb, ya Hubayb ini radhiyallahu anhu. Maka dia minta izin untuk sholat 2 rakaat dulu. Fasholahuma, kemudian dia pun sholat, minta izin aku sholat dulu, kemudian dia pun sholat. Semua orang kemudian dia mengatakan, Hubayb radhiyallahu anhu, wallahi laula antaqulu, demi Allah kalau oleh kalian itu akan mengatakan annama bi jazaun, sesungguhnya aku ini dalam keadaan takut ya, lazitu, aku akan menambah sholatnya ya, tapi aku tidak ingin kalian mengatakan ah takut saja itu sehingga dia sholat dan sholat. Semua orang kemudian dia pun membawakan syair. Adapun Ibnu Qayyim menyebutkan di Zadul Ma'ad ya banyak syairnya. Awalnya adalah ya ini awalnya di sini laqad ajma'al ahzabu haula hauli wa alabu. Jadi telah berkumpul manusia di sekitarku ketika dia disalib itu. Kemudian dia sholat, sholat dua rakaat dulu, kemudian disalib. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini di buku ini, semua kalau kemudian dia mengatakan bait syair, walastu ubali hina uqtal musliman ala ayi jambin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsalin shilmin mumazza'i. Ini syair yang kuat. Walastu ubali, aku tidak peduli ketika aku dibunuh dalam keadaan muslim. Kalau kita muslim dibunuh dengan apapun tidak peduli, entah dengan tembak atau mungkin digantung dan sebagainya. Kalau kuat ya, insyaallah menghadapi ini cambukan dan sebagainya. Aku tidak peduli ketika aku terbunuh dalam keadaan muslim. Ketika aku dibunuh dalam keadaan muslim, ala ayyi jambi kana lillahi masra'i, atas sisi badanku yang mana? Ya apabila itu untuk Allah Subhanahu wa taala, jatuhku. Wa dzalika fi dzatil ilah wa in yasha. Ya demikian itu karena zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, matinya itu karena Allah, entah digantung atau dicambuk atau ditembak dan sebagainya, kalau itu karena Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak peduli. Wa in yasha, dan jika Allah kehendaki, yubarik, untuk diberkahi. Yani Allah memberkahi ala usali, atas yani pergelangan-pergelangan shilwin yang dia itu terpotong-potong dagingnya, mumazza'i, yang terpisah-pisah. Walaupun terpisah badannya, potong-potong badannya, kalau Allah SWT memberkahi maka ini tidak mengapa. Akhirnya dia pun disalib. Suma waqalu bihi man yahrusuhu. Kemudian mereka, orang Quraisy pun memerintahkan orang menjaga dia setelah disalib, ya dibunuh, ya kemudian menyuruh ada seorang yang menjaga dia. Faja Amr bin Umayyah, maka Amr bin Umayyah pun datang, fahtamalahu, dan membawa dia bikhid adin, dengan sembunyi-sembunyi. Lailan di malam hari, fada babi, maka diambil jasadnya ini tadi, Hubeib, ya fada panahu, kemudian dikuburkan. Wa Amr Zaid bin Dathinah, adapun Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu, ini yang satu tadi yang dia ditawan juga tadi, faqtahu Sofwan bin Umayyah, maka membelinya Sofwan bin Umayyah, faqtahu bi abi, maka dia pun dibunuh. Setelah dibeli kemudian dibunuh Zaid bin Dathinah ini bi abi, sebagai ganti bapaknya dulu terbunuh. Ya demikian. Waqad qala lahu Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, semua juga oleh Ibnu Qayyim dalam Sadul Ma'ad. Abu Sufyan mengatakan kepada Zaid bin Dathinah ini, ayasuruka anna Muhammadan indana tudrak unukuhu, apakah kamu suka kalau Muhammad ada di sini, di sisi kita, yakni ditebas lehernya, dia dibunuh, apakah kamu suka? Wa anaka fi ahlika, dan kamu sebagai gantinya, kamu pulang ke rumah, apakah kamu mau Muhammad di sini saja menggantikan kamu, dan kamu sudah pulang aja ke kampung, tidak usah dibunuh. Maka berkata Zaid bin Dathinah ini, radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, maya suruni anni fi ahli, demi Allah aku tidak suka untuk aku bersama dengan keluargaku, wa ana Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi nasibu, dan sungguhnya Muhammad di tempatnya yang dia mendapatkan bagiannya, ya, ya, yang mana Muhammad itu di tempatnya, huwa fi tusibu syaukatun tu'dihi, dan dia yakni Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan duri yang menyakiti beliau. Ini beliau mengatakan, aku tidak suka kalau aku di keluargaku dan Nabi Muhammad itu terkena duri sekalipun. Aku tidak mau. Apalagi seperti ini. Ini kamu menawari untuk aku pulang, sedangkan Muhammad dibunuh di sini. Aku tidak mau. Dia kena duri saja, aku tidak mau. Ya demikian. Ini perang Bi'tsar Raji. Ini bukan peperangan berarti. Ini utusan dari 10 orang yang Nabi utus. Ya, sampai kemudian mereka tertangkap di daerah Raji ini. Sampai di sini semoga Allah memberkahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.